Ustaz, apakah jika santri setelah nyantri berdagang ayam di pasar berarti ilmunya tidak barokah? Belum tentu. Belum tentu. Karena jangan-jangan tidak... ilmunya barokah karena dia dagang di pasar. Kenapa kok bisa barokah dagang di pasar? Karena dia berbakti pada orang tuanya. Dan dia mendapatkan ilmu dari pondoknya, wajibnya berbakti pada orang tua. Itu ilmu yang barokah. Berarti ilmu barokah itu adalah ilmu yang diamalkan. Taib, tinggal pertanyaannya, kamu dagang ayam di pasar untuk apa, karena apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dia niatnya adalah sesuatu yang mulia, berbakti pada orang tua, memenuhi keinginan orang tua dan sebagainya, maka itu bagus. Itu namanya dia mengamalkan ilmunya. Hanya saja pertanyaan berikutnya adalah, apakah engkau mengerjakan hal tersebut tidak mengiringinya untuk menyampaikan ilmu yang kamu punya pada orang lain? Berarti kamu bakhil. Kamu punya ilmu, kenapa tidak menyampaikannya pada orang lain? Itu sisi lain. Dia sudah dalam keadaan Masya Allah beramal dengan ilmunya, ilmunya barokah. Tetapi kenapa engkau mengamalkan ilmumu untuk dirimu sendiri, sedangkan orang di sebelahmu, orang di sekitarmu tidak mendapatkan faedah darimu? Sehingga pulang dari pasar, mandi yang bersih, kemudian duduk di masjid mengajari anak-anak baca Quran, mengajari orang-orang bahasa Arab atau mengajarkan Quran dan Sunnah, mengajarkan Tauhid, itu wabihi wa ni'mah, itu yang lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amina salihah. Siapa yang ucapannya lebih afdal, kata Allah, daripada orang yang mengajak kepada Allah, berdakwah dan beramal dengan amalan yang saleh. Sehingga berdakwah itu mulia sekali, tinggi sekali. Sehingga saya tanyakan kepada kamu yang berdagang di pasar tadi, apakah engkau tidak mau menyampaikan apa yang kamu punya pada orang lain? Sedangkan engkau sudah nyantri dan sudah lulus, sudah mendapatkan ilmu, apalagi hafal Al-Quran. Sayang sekali kalau tidak disampaikan pada orang lain dan tidak mengajarkan pada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan menyampaikan Al-Qur'an. Allahu ta'ala alam.